كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كمسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dan untuk berbagi saling wasiat-wasiat dalam kebaikan dan wasiat-wasiat dalam kebenaran. Pada kesempatan yang baik ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu masih pada bab tentang keutamaan zuhud atau pola hidup zuhud di dunia ini. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dia bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, tulani ala amalin, tunjukkanlah pada aku satu amal, idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas, apabila aku mengerjakan amal tersebut maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah engkau di dunia ini niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indallahi yuhibbakan nas, wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas, dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia niscaya mereka akan mencintaimu. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qal, dari sahabat namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Zakara Umaru ibn Khattabi radhiyallahu anhu ma asaban nasu min ad-dunya, pernah Umar bin Khattab menyebut tentang apa yang telah diperoleh oleh kaum muslimin berkaitan dengan dunia. Faqal, lalu beliau berkata, yakni Umar bin Khattab, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah bertemu, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhallu al-yawma yaltawi yatalawwa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah pada suatu hari beliau gelisah, yakni karena lapar. Beliau tidak mendapatkan sampai-sampai pada kurma yang jelek pun tidak beliau dapati untuk memenuhi perut beliau. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang sangat zuhud di dunia ini, dan beliau adalah orang yang mampu menahan cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau hidup sederhana, bahkan terkadang tidak mendapatkan makanan untuk memenuhi perutnya alaihi salatu wassalam. Beliau gelisah. Maka ini sesuatu yang memberikan kepada kita pelajaran bahwa tatkala seorang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta, kecukupan, kelapangan dalam hidupnya, hendaklah dia senantiasa mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tamak, tapi bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apabila dibandingkan dengan kehidupan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih sulit kehidupan itu. Tidak semudah yang kita dapati, yang kita jumpai di zaman kita ini atau zaman sesudah Nabi SAW. Karena hadis ini ketika keadaan membaik, umat Islam, kaum muslimin setelah adanya penaklukan negeri-negeri kafir oleh kaum muslimin dan mendapatkan banyak harta rampasan, banyak kekayaan yang diberikan Allah kepada kaum mukminin, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Khalifatul Rashid, beliau mengingatkan kepada manusia agar tidak terlena dengan kehidupan dunia dan agar mengingat masa-masa dahulu. Kata beliau Rasulullah SAW hidup dalam keadaan terkadang tidak mendapatkan makanan, bahkan kurma yang jelek pun beliau tidak menjumpainya untuk memenuhi, untuk makan, menghilangkan rasa laparnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seyogyanya seorang penuntut ilmu atau seorang murid, dia mengetahui keadaan gurunya sehingga dia bisa mengambil pelajaran dari gurunya, bagaimana ibadah mereka, bagaimana kezuhudan mereka, jadi para guru mereka, sebagaimana para sahabat, mereka mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesabaran beliau, ketaatan beliau, kezuhudan beliau alaihi salatu wassalam, sehingga menjadikan beliau sebagai contoh, contoh teladan, contoh dalam kebaikan. Ar-Rasul alaihi wasallam tidak pernah mengejar dunia ini karena beliau tahu hakikat dunia ini. Demikian pula orang-orang beriman, mereka hidup secukupnya karena mereka mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir. Betapapun panjang umur seseorang, tapi akan berakhir dengan kematian. Maka dari itu, orang-orang beriman tidak tergiur dengan dunia. Mereka yakin kepada Allah, dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan, kesabaran beliau dalam kesulitan, baik kesulitan dari sisi ekonomi dan yang lainnya, karena beliau lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya. Dan ini semua merupakan upaya beliau untuk mendidik para sahabat beliau, untuk mendidik umat ini, untuk mendidik umat beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li fa'akaltu minhu hatta tala alaiya fakiltuhu fafaniya." Yang artinya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabid, sementara di rumahku tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan oleh manusia, illa kecuali syatru syair, sedikit syair, pupuk gandum, tepung gandum, fi raffin li, yang ada di rak rumahku. Yang ada di rak rumahku. Fa'akaltu minhu, maka aku pun makan darinya, hatta tola alayya. Ya, makannya pun diirit sampai berlangsung beberapa waktu. Kemudian aku menimbangnya, aku melihatnya, dan sampai habis syair atau gandum tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini menunjukkan tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam dan keluarga beliau, rumah tangga beliau, ala rumah tangga yang sederhana, makan seadanya, beliau tidak meninggalkan warisan, beliau meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan dinar dan dirham, bahkan di rumah istri-istri beliau tidak ada makanan, kalaupun ada hanya sedikit. Dan ini semua menunjukkan pola hidup Rasul alaihi salatu wassalam yang demikian sederhananya. Makanya kita perlu untuk selalu mengingat, tatkala kita melihat betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, makanan dan minuman dan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan pada kita, hendaklah kita selalu mengingat, yakni di masa yang lalu, kehidupan para sahabat, kehidupan Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian kita tidak terlalu mengejar dunia ini, kita juga dengan demikian akan senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya seorang ketika dia diuji oleh Allah dengan satu kesulitan, kesulitan dalam hidupnya, ingatlah bahwa ada orang yang lebih sulit darinya. Dan demikian maka dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melihat yang di atas, jangan melihat orang yang cukup, maka kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah. Tetapi lihatlah bahwa di bawah kita masih banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan makanan, atau mendapatkan makanan dengan jerih payah, dengan susah payah, mengeluarkan keringat, baru mendapatkannya. Nah, tatkala kita alhamdulillah dengan mudah, kita masih mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, bisa makan dan minum, bisa beribadah dengan tenang, ini satu nikmat yang luar biasa, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang yang tidak mencintai dunia ini. Beliau berpaling dari dunia. Padahal jazirah Arab ketika itu telah dikuasai oleh beliau. Harta rampasan, ghanimah juga berdatangan kepada beliau, dan kekayaan-kekayaan lainnya. Tetapi beliau adalah orang yang tidak tergiur dengan dunia ini. Beliau hidup seperlunya, seadanya. Ini satu pelajaran yang terbaik dari Nabi alaihissalam berkaitan dengan dunia ini. Karena setiap orang akan meninggalkan dunia ini. Yang terpenting adalah bagaimana dan apa yang dia persiapkan untuk dirinya, untuk sesudah kematiannya, untuk akhir. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. An Amir al-Mu'minin radhiyallahu ta'ala an Amir al-Mu'minin radhiyallahu Abi Hafs radhiyallahu Al-40 an-Nawawiyyah. An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رجاء تيفي saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Manusia yang diuji oleh Allah dan kekayaan dan kecukupan. Dua-duanya adalah ujian. Dua-duanya adalah ujian. Bersabar atau bersyukur. Maka berbahagialah orang yang apabila diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dia senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan apabila dia diuji oleh Allah dengan kefakiran misalnya, maka dia senantiasa bersabar dan tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Amr ibn al-Harith akhi Juwairiyah binti Al-Harith, Ummul Mu'minin radhiyallahu anhuma qal. Dari Amr ibn Al-Harith. Amr ibn Al-Harith ini saudara laki-laki dari Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith adalah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Saudaranya Amr ibn Al-Harith. Beliau berkata, qal, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih dinaran wala dirhaman wala 'abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu al-bayda allati kana yarkabuha wasilahuhu wa ardan ja'alaha libni sabil sadaqatan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kata Amr bin Ibn Al-Haris radhiyallahu anhu, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dinaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu dinar pun ketika beliau meninggal. Wala dirhaman, tidak pula satu dirham. Ya. Wala abdan wala amatan, tidak pula beliau meninggalkan seorang budak laki-laki. Dan tidak pula beliau meninggalkan seorang budak wanita. Wala syai'an. Dan tidak pula beliau meninggalkan. Kecuali baghlatahul bayda. Kendaraan beliau. Baghla ini adalah hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Maka lahirlah anak yang namanya baghlah. Baghlah. Kecuali kendaraan beliau yang berwarna putih. Ya, binatang kendaraan beliau yang berwarna putih allati kana yarkabuha, yang dahulu beliau selalu menaikinya, menggunakannya sebagai kendaraan. Kemudian juga yang ditinggalkan oleh beliau, wasilahahu, yaitu senjata beliau, pedang beliau. Wa ardan ja'alaha libni sabil sadaqah, dan sebidang tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah bagi para musafir. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini juga sebagai bukti dan dalil bahwa Nabi alaihi salatu wassalam orang yang sampai hidup akhir kehidupannya di dunia ini senantiasa hidup dalam kesederhanaan, hidup seadanya. Beliau meninggal tidak meninggalkan harta berupa dinar, kepingan-kepingan emas. Tidak pula beliau tinggalkan dirham, kepingan-kepingan perak. Tidak. Ya. Yang beliau tinggalkan ketika beliau meninggal, sebagaimana dalam hadis ini, yaitu baghlah, seekor binatang kendaraan beliau, pedang, ya, dan sebidang tanah. Karena memang para nabi tidak, ya, mewarisi harta-harta mereka kepada anak keturunan mereka. Makanya ketika Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan menanyakan tentang warisannya yang ada di Fadak dan juga yang di Khaybar, dijawab oleh Abu Bakar Siddiq bahwa aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inna ma'asyarul anbiya lan warith, bahwa kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkanlah sedekah. Jadi Abu Bakar Siddiq menjalankan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang keluarga Nabi alaihi wasallam ketika mereka ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ditinggalkan warisan. Apa yang beliau tinggalkan adalah sedekah bagi umat ini, bagi kaum muslimin. Makanya dijadikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai harta yang beliau bagikan kepada kaum muslimin. Sebagaimana amanah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau meninggal, bahwa budak yang ada pada beliau itu, atau Ummul Walad, ibu dari Ibrahim bin Muhammad, yaitu Maria Al-Qibtiyah, itu merdeka dengan sendirinya. Secara otomatis dia adalah Ummul Walad. Karena Nabi SAW mempunyai anak dengan Maria Al-Qibtiyah, ya, yang namanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim meninggal pada usia kurang lebih 16 bulan. Beliau meninggal, dan Maria Al-Qibtiyah masih hidup setelah wafatnya Nabi alaihi wasallam. Beliau meninggal di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu Maria Al-Qibtiyah, ibu dari Ibrahim bin Muhammad. Beliau meninggal di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan secara otomatis beliau adalah Ummul Walad, ibu dari salah seorang putra Nabi alaihi wasallam. Maka beliau merdeka dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Khabbab ibn al-Aratti radhiyallahu anhu qal, dari Al-Khabbab, Al-Khabbab ibn al-Aratti radhiyallahu an, kata beliau, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah ta'ala, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari wajah Allah. Yang mereka harapkan adalah hanya wajah Allah, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, "Fa maqa'a ajruna 'ala Allah." Maka pala kami berada di sisi Allah. "Fa minna man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'an." Di antara kami, yakni para sahabat, ada yang dia meninggal dan dia belum melihat hasilnya. Artinya perjuangan kaum muslimin dalam membela agama Allah. Jadi ada yang sudah meninggal sebelum mereka melihat ya hasilnya atau memakan dari harta rampasan perang. Minhum Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Di antara mereka yakni kaum muslimin, kaum mukminin seperjuangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Minhum Mus'ab bin Umair di antara mereka yang belum merasakan yaitu jerih payahnya dalam perjuangan pada Allah taala yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kutila yauma Uhud. Beliau terbunuh pada waktu perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Wataroka namirah. Dan dia ketika meninggal, beliau meninggalkan satu lembar kain. Fakunna idza ghattaina biha ra'sah. Maka kami dahulu dengan menggunakan kain itu untuk mengafani, yakni untuk mengafani Mus'ab bin Umair. Idza ghattaina biha ra'sahu. Kalau kami menarik kain itu menutup kepalanya, badat rijlah, maka muncul kakinya. Ini menunjukkan kain itu pendek, tidak menutupi seluruh tubuh Mus'ab bin Umair. Kain yang ditinggalkan oleh beliau, satu lembar kain. Jika ditarik menutup kepalanya, terbuka kakinya, kelihatan kakinya. Wa idza ghattaina biha rijlaihi bada ra'suh. Dan apabila kita menutupi kakinya, muncul kepalanya, tampak kepalanya. Fa'amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu, maka Rasulullah sallallahu memerintahkan kami, yakni ketika mengafani Mus'ab bin Umair, Rasulullah sallallahu memerintahkan kami untuk menutup kepalanya. Wa naj'al 'ala rijlaihi syai'an min al-idkhir. Dan kami nutupi kakinya dengan menggunakan rerumputan. Sejenis rumput idkhir untuk menutup kakinya. Radhiyallahu an. Wa minna man aina'at lahu thamratuhu. Dan di antara kami, yakni para sahabat, ada juga yang telah merasakan hasilnya, yakni perjuangan mereka dalam membela agama Allah, kemudian Allah membuka yakni negeri-negeri kafir ditaklukkan oleh kaum muslimin dan banyak harta rampasannya, kekayaannya dirasakan oleh sebagian sahabat. Jadi ada sebagian sahabat yang tidak merasakannya, ada sebagian sahabat yang merasakannya. Ya. Fahuwa yahdibuha. Yahdibuha yaitu dia memetiknya, artinya dia merasakannya. Ya, karena memang perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dalam membela agama Allah, menyebarkan agama Allah, ya ada yang duluan meninggal dari kalangan sahabat. Contohnya adalah Mus'ab bin Umair. Dan ada pula di antara mereka yang hidupnya masih panjang sesudah itu. Dan mereka menyaksikan penaklukan-penaklukan kaum muslimin ya dalam memperluas daerah kekuasaan untuk menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang ketika itu belum memeluk agama Allah yaitu Islam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, yakni dari sahabat Khabbab ibn al-Aratti radhiyallahu an, karena beliau salah seorang di antara orang-orang muhajirin, beliau termasuk orang-orang yang disiksa ketika di Mekah ya sebelum hijrah ke Madinah. Ya, Khabbab ibn al-Aratti termasuk di kalangan orang-orang yang dikatakan yakni sebagai budak atau sebagai orang yang dianggap rendah oleh orang-orang Quraisy. Mereka memeluk Islam dan mereka disiksa mereka diazab oleh para pemimpin Quraisy yang musyrik. Salah satunya adalah yaitu Khabbab Ibn al-Aratti. Beliau betul-betul mengalami masa di saat berada di kota Mekah dan sesudah hijrah ya di kota Madinah. Dan beliau menceritakan hal ini. Ya, bahwa ada sebagian di antara kami yang belum merasakan atau tidak merasakan ya perjuangannya. Tetapi mereka adalah bukan orang-orang yang cinta pada dunia. Karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat di dunia, belum merasakan di dunia, pasti Allah akan memberikan mereka di akhirat kelak. Dengan yang berlipat ganda dari apa yang mereka korbankan di dunia ini. Nah ini menunjukkan tentang betapa perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang mereka adalah pilihan Allah. Allah memilih para sahabat beliau. Allah memilih para sahabat Nabi SAW untuk menemani Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka manusia-manusia pilihan. Bukan sembarang orang. Oleh karena itu kita sebagai umat mempunyai kewajiban menghormati dan memuliakan mereka. Memposisikan mereka pada posisi mereka. Sebagai orang-orang yang telah memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini. Dan tidak ada yang memusuhi sahabat kecuali orang-orang munafikin. Ya, karena Rasul alaihissalam sangat mencintai para sahabat beliau. Beliau menginginkan kebaikan untuk mereka. Beliau mendoakan mereka. Beliau mencela orang-orang yang mencela para sahabat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Maka apabila seorang merasa dalam dirinya bahwa dia telah memperjuangkan agama Allah, ya, telah memperjuangkan agama Rasulnya, ingatlah bahwa apa yang Anda lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dengan demikian seorang tidak ujub dengan dirinya. Ya. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh seorang yang merasa bahwa dia memperjuangkan Islam, jika dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan orang-orang yang datang sudah mereka, maka tidak ada artinya. Alangkah kecilnya. Ya. Sehingga dengan demikian, seorang tidak merasa ujub dalam dirinya, kagum dengan dirinya, dalam yakni mengajarkan, mendakwahkan manusia kepada agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perjuangan dan kesabaran para sahabat dalam kehidupan yang serba sulit. Tetapi mereka melihat satu titik, yaitu akhirat, itu menjadi tujuan mereka. Maka mereka tidak menggubris dan berbagai kesulitan, kesempitan di dunia ini. Karena mereka mempunyai tujuan. Mereka tahu kemana mereka pergi. Mereka yakini bahwa mereka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka konsentrasi dalam memperjuangkan agama Allah. Tidak diganggu oleh keinginan untuk memiliki dunia ini. Berupa kekayaan atau yang lainnya. Makanya mereka bersabar. Mampu menahan diri mereka. Dalam kemiskinan, dalam kesusahan, dalam kesempitan. Demi menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mental-mental seperti inilah yang menjadikan mereka dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala mampu bersabar dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apabila seorang meninggal, maka pada hakikatnya kain kafan diambil dari harta orang itu. Diambil dari harta orang tersebut. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Al-Khabbab Ibn Al-Aratti radhiyallahu an, bahwasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika meninggal, beliau meninggalkan satu lembar kain. Dan itu yang digunakan untuk sebagai kafan untuk mengafani beliau. Maka seorang meninggal, hendaklah dia membeli dari hartanya, dari keringatnya, untuk kain kafannya. Ya. Dan dia tidak, kalau memang hartanya hanya itu, maka itulah yang dibelanjakan untuk kain kafannya. Berarti dia tidak mempunyai sesuatu untuk sebagai harta warisan bagi yang berhak menerima warisan. Karena tidak ada yang ditinggalkan. Ya. Dia hanya memiliki kain kafan atau harta untuk membeli kain kafan. Maka itu yang dibelanjakan. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hijrahnya mereka para sahabat dahulu, ya, adalah karena Allah, bukan karena dunia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa indama likulli imrin ma nawa. Ya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Dan bahwasanya seorang itu hanya dibalas sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, karena ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan balasan ganjaran pahala dari Allah karena dia berhijrah dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya. Namun, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun apabila seorang berhijrah karena terdorong oleh dunia, kepentingan duniawi yang ingin dicapainya, atau dia ingin menikahi seorang wanita sehingga dia ikut-ikutan hijrah, maka dia akan mendapatkan dari apa yang dia niati. Ya. Selebihnya tidak. Nah, di sini pentingnya niat. Pentingnya keikhlasan dalam beramal, dalam berbuat. Ya. Kita beramal karena Allah. Kita sholat karena Allah, bukan untuk murah rezeki. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ketika seorang berbuat, bekerja, mencari rezeki, Allah tetapkan rezeki itu. Tetapi janganlah kemudian seorang meniat, niat dalam sholatnya, dia sholat 5 waktu karena apa? Untuk mendapatkan rezeki yang murah, rezeki yang gampang. Tidak. Seorang menegakkan sholat karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, Allah memerintahkan dalam firman-Nya, dalam kitab-Nya, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ya. Allah perintahkan untuk menegakkan salat. Maka seorang ketika dia beribadah pada Allah Ta'ala, harus dia niatkan karena Allah, bukan karena dunia ini yang ingin dicapainya. Ya. Harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwasanya Allah memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan orang yang juga yang tidak dicintai oleh Allah. Kepada mukmin, kafir, munafik, musyrik. Allah berikan dunia ini. Ya. Tetapi iman Allah tidak berikan kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Wala yu'til iman illa man ahabba. Allah tidak memberikan iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Maka ketika seorang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, ya, dan sebenarnya dia tidak munafik dalam imannya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini berarti pertanda, satu sinyal yang baik bahwa Allah mencintainya. Makanya Allah berikan hidayah kepadanya. Sehingga dengan demikian, dia menjaga, dia memelihara iman tersebut. Dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, istiqamah di atas jalan yang benar, Sentiasa berdoa pada Allah agar Allah memberikan ketetapan hatinya, imannya dalam dirinya. Jadi dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan pada orang yang Allah tidak cintai. Itu dunia. Tapi iman tidaklah demikian. Allah memberikan iman, Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berbicara tentang perjalanan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, dan kita mencintai orang-orang yang soleh dan orang-orang yang taat pada Allah, dalam sejarah hidup mereka adalah untuk menjadikan mereka itu contoh teladan. Qudwah hasanah. Ya. Bukan untuk kemudian bersikap ghulu berlebihan pada mereka. Meminta ampun pada mereka, minta surga pada mereka. Tidak. Tapi minta pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang meminta kepada selain Allah, berarti dia terjerumus dalam kesyirikan. Apalagi meminta pada orang-orang yang telah mati. Mintalah kepada zat yang maha hidup. Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar, yang maha kuasa. Yang maha memperkenankan permohonan hamba-hambanya. Itu Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang sudah meninggal, tidak bisa memberikan. Jangankan untuk orang lain, untuk diri mereka tidak bisa. Apalagi pada yang lainnya. Maka bergantunglah pada Allah dalam semua kondisi. Ya. Senang atau sulit atau sedih, sempit atau lapang, dalam semua keadaan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta pada manusia. Ya. Jangan meminta kepada manusia. Apalagi orang-orang yang telah meninggal. Mereka didoakan. Kita diperintahkan mendoakan mereka. Ya. Atau dianjurkan mendoakan mereka. Bukan meminta dari mereka. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qal. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin." Seandainya dunia ini senilai, ya ada nilainya di sisi Allah, dan sehelai sayap nyamuk, maka ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Niscaya Allah tidak akan memberikan kepada seorang kafir pun walaupun hanya satu teguk air. Ini artinya bahwa karena dunia ini dalam pandangan Allah, di sisi Allah tidak ada apa-apanya, makanya Allah memberikan kepada orang-orang kafir bagian dari dunia ini. Lebih dari satu teguk air. Karena tidak ada artinya dunia ini. Seandainya dunia ini di sisi Allah, ya, dia itu mempunyai nilai. Ya. Dan nilainya itu sebetulnya rendah. Kecil. Tapi ada nilainya. Maka tentu Allah tidak memberikan sedikit pun dari dunia ini kepada orang kafir. Nah, ketika dunia ini sesuatu yang rendah, ya, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang bakal habis, sesuatu yang akan punah, maka Allah berikan dunia ini kepada mereka. Allah berikan dunia ini pada orang-orang kafir. Mereka menikmati dunia ini. Ya. Bahkan Allah menyuruh mereka menikmati dunia ini. Tapi kembalinya adalah adab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa betapa tidak ada artinya dunia ini. Hadis ini menunjukkan kepada hawanul dunia. Rendahnya, hinanya dunia ini. Makanya orang-orang mengejar dunia, subhanallah. Ya. Mengejar dunia sampai mengorbankan agamanya, akidahnya. Hanya karena untuk dunia. Ini adalah suatu kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Dan kesesatan yang nyata. Ketika seorang menjual agamanya, akidahnya, hanya untuk mendapatkan setitik dari dunia ini. Jabatan, berapa lama sih jabatan itu? 5 tahun. Maksimal 10 tahun. 10 tahun itu tutup mata, buka mata sudah 10 tahun. Tidak ada artinya. Tapi penyesalan. Karena menjual agama. Lantaran dunia. Akan merupakan penyesalan yang selama-lamanya. Na'udzubillah. Makanya orang yang berakal adalah orang yang tidak mau menjual agamanya. Menjual akidahnya hanya untuk dunia. Entah itu harta atau tahta atau wanita atau yang lainnya. Ya. Dia lebih mempertahankan agamanya. Mempertahankan akidahnya. Ya. Dan dia jual dunianya. Dia berikan dunianya. Tetapi dia pertahankan akidahnya. Itulah orang yang berakal, orang yang sehat akalnya. Ya. Orang yang cerdas. Yang tidak menjual akidahnya hanya untuk dunia. Makanya dalam sejarah para ulama, dalam perjalanan hidup mereka, yang mereka diberikan harta oleh para penguasa di zaman mereka, mereka menolak, mereka tidak mau, karena itu adalah dunia. Mereka mempertahankan akidahnya, kekuasaan akidahnya, imannya, untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, bahwa yang berarti di dunia ini satu hal. Ketika seorang menjadikan dunia ini adalah jalan menuju kepada akhirat. Yaitu dia manfaatkan kehidupannya di dunia ini untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Inilah orang yang cerdas. Tidak lebih dari itu. Tetapi dia jadikan dunia ini perjalanan menuju akhirat dengan iman pada Allah, bertaat pada Allah, beribadah pada Allah, berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Ya. Dia jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menuju ke negeri akhirat. Ya. Dan hanya sedikit. Di antara hamba-hamba Allah yang mengetahui. Ya. Dan menjalankan kehidupan dunia ini untuk akhirat. Adapun kebanyakan manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Kebanyakan manusia adalah jahil. Mereka tidak mengetahui. Terlena oleh kehidupan dunia. Sehingga lupa akan akhirat. Seorang kalau persiapkan, dia mempersiapkan hidupnya untuk akhirat. Dia akan menyelesaikan semua urusannya di dunia ini. Hutang pihutangnya. Ya, warisan dibagi. Karena dia tahu bahwa ini kalau tidak dibagi sekarang di dunia akan dibagi di akhirat. Diberikan di akhirat berupa amal. Bukan lagi harta tapi amal. Maka hakikat persiapan itu seorang menyelesaikan urusan-urusan dia di dunia ini. Yang berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan dengan Allah dia tetap taat pada Allah. Kalau dia berbuat dosa dia bertobat dari dosanya. Berhenti dari dosanya. Ini namanya persiapan. Ya. Seorang kalau akan bepergian di satu tempat, dia mempersiapkan dirinya. Semua disiapkan. Itulah persiapan. Kemungkinan-kemungkinan yang bakal dia temui di jalan, ya, dia siapkan bekalnya, disiapkan obat, disiapkan ya alat atau sarana untuk demi lancarnya perjalanan dia sampai ke tujuan. Itu persiapan. Ya. Itu persiapan. Ketika baru keluar dari rumahnya dalam perjalanan itu, ada sesuatu yang dilupa, yang dia lupa, dan dianggap ini penting baginya, dia menyuruh kembali. Ayo kita kembali, yuk ambil. Ada sesuatu barang aku lupa. Dan ini penting. Pulang. Itu di dunia. Dalam perjalanan. Kalau seorang sudah meninggal, tidak bisa kembali. Ya. Kalau sudah meninggal, ada sesuatu yang dilupakan, yang dilalaikan, yang ditinggalkan, tidak bisa dia kembali untuk mengambilnya. Tidak bisa. Ya. Jadi cobalah kita renungkan makna persiapan. Karena kita sering mendengar ceramah, kajian, nasihat, ya hendaklah seorang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW juga demikian. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang yang terbaik dalam memilih, dalam mempersiapkan untuk sesudah kematiannya. Apa sih hakikat persiapan? Kita gambarkan persiapan itu ketika kita akan bepergian di dunia ini. Gambaran kecil. Nah sekarang perjalanan ini perjalanan yang jauh. Yaitu al-maut. Menuju Allah. Maka sudahkah kita ini mempersiapkannya? Sehingga ketika seorang dipanggil oleh Allah Ta'ala, semua sudah dia dudukkan. Berikan hak setiap orang yang berhak. Ataukah kita hanya berbicara persiapan kematian, mempersiapkan diri untuk kematian, tapi tidak selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Masalah keluarga, masalah warisan, masalah hutang-piutang, pinjam-meminjam, tidak diselesaikan. Ya tidak siap namanya. Hanya di mulut. Sedangkan persiapan hakiki itu persiapan dalam bentuk perbuatan. Itu namanya siap. Sewaktu-waktu dipanggil, sudah siap. Wasiatnya sudah ada. Amanahnya sudah ditulis. Ya. Itu namanya persiapan. Tapi kalau sekedar omongan, tidak ada tindakan, ini adalah persiapan yang hanya omong kosong. Ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah hadis-hadis Nabi SAW yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang masih kita lanjutkan bab ini. Dan masih ada sejumlah hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Dan ketika An-Nawawi rahimahullah memperbanyak satu hadis, memperbanyak hadis dalam satu bab, ya, ini menunjukkan ihtimam, perhatian, dan menunjukkan pentingnya bab itu. Pentingnya bab tersebut. Dan dalam bab ini termasuk bab yang banyak mencakup hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasiah. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Aqulu qawli hadza. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam Nawawi ini. Pendengar dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon dapat ke nomor 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Abdurrahman, Ustaz, di Tangerang. Silakan, Ummu, kalau pertanyaannya. Ini, Ustaz, untuk sholat fardu yang 4 rakaat itu, Ustaz, yang 2 rakaatnya saya baca Al-Fatihah sama surat, tapi yang 2 rakaatnya saya cuma baca Al-Fatihah doang, Ustaz. Benar apa salah Ustaz yang saya kerjain Ustaz? Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Nah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik, pertanyaan dari Ummu Abdurrahman di Tangerang, bahwa apa yang beliau lakukan benar, yaitu sholat-sholat yang 4 rakaat seperti sholat zuhur, asar, dan isya, itu pada rakaat yang pertama dan kedua kita membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat selain Al-Fatihah. Sedangkan pada rakaat ketiga dan empat cukup dan membaca surat Al-Fatihah. Dan ini adalah perbuatan yang sahih, perbuatan yang benar, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, kita akan sapa kembali dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Dan tentunya kami juga mengharapkan untuk pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan penjelasan dan materi kita di pagi ini. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Hamba Allah di Sambas. Silakan Ibu di Sambas. Naam. Nah. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ya. Kebiasaan saya kan setiap habis sholat itu kan habis apa, baca zikir setelah sholat, terus mendoakan orang tua yang sudah meninggal, terus saya baca kirim Al-Fatihah, itu saya sebutkan nama orang tua saya yang sudah meninggal itu. Terus setelah itu kan saya baca Al-Quran. Apakah benar cara saya seperti itu, Ustaz? Naam, ya, ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustaz, ya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, naam. Ditunggu jawaban dan baik, pertanyaan dari hamba Allah di daerah Sambas. Merupakan perbuatan yang baik dari seorang anak, ya, dan anak yang soleh atau soleha adalah mendoakan orang tuanya. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang hamba atau seorang bani Adam, seorang manusia meninggal, maka terputus amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Illa min sadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yutafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan pada manusia, atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka apa yang Anda lakukan sebagai seorang anak mendoakan orang tua, ini adalah suatu amal yang mulia, amal yang baik. Namun ada hal yang perlu saya luruskan atau saya jelaskan, bahwa doa kepada orang tua itu jangan dibatasi hanya ketika sesudah sholat, tetapi kapanpun. Di mana kita ada kesempatan berdoa, doalah. Ketika sujud, bacalah doa. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ya, sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Nah, doa ini adalah bagian dari berbakti pada orang tua, terutama mereka yang telah meninggal. Kalau mereka masih hidup, kita berbakti dengan memberikan pada mereka, mengucapkan kalimat tutur kata yang baik, ya, berkhidmat pada mereka. Tapi ketika mereka telah meninggal, salah satu bentuk kebaktian seorang anak kepada untuk orang tuanya atau kepada orang tuanya adalah dengan mendoakannya. Namun saya katakan tadi, mendoakan orang tua jangan dibatasi hanya sesudah sholat. Ya. Seorang musafir dalam bepergian, Anda berzikir, di antara zikir-zikir itu doa. Ya. Mohon pada Allah ampunan untuk kita, diri kita, orang tua kita, keluarga kita. Minta hidayah, minta taufik. Jadi jangan batasi waktu doa itu hanya sesudah sholat. Ini poin pertama. Poin kedua, bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, ya, amal soleh, yang dilakukan oleh seorang anak, maka insya Allah orang tua yang mendapat pahala. Karena anak adalah dari upaya dan jerih payah orang tuanya. Seorang anak menjadi orang yang soleh karena orang tuanya yang berupaya, tentu ba'da Allah subhanahu wa ta'ala, setelah taufik dari Allah azza wa jalla, tapi upaya dari orang tuanya, memeliharanya, menjaganya, mendidiknya, sehingga dia menjadi orang atau menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Maka setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak itu sampai kepada orang tuanya, walaupun dia tidak mengirimnya, ya. Karena memang tidak ada riwayat dalam hadis Nabi SAW atau para sahabat mengirim bacaan kepada orang yang telah meninggal, apalagi seorang anak. Hanya dengan seorang anak membaca Al-Quran, ya, maka pahala insya Allah juga sampai pada orang tuanya. Karena anaknya dari hasil didikan orang tuanya, jerih payah orang tuanya. Ya. Maka dari itu, setiap amal ibadah yang Anda lakukan adalah bagian dari atau pahalanya insya Allah juga sampai kepada orang tuanya. Karena mereka yang telah berhasil atau berupaya, demikian pula telah memelihara anaknya sampai menjadi seorang anak yang baik, anak yang soleha. Soleh atau soleha. Ya. Adapun masalah pengiriman surat Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah, tidak ada riwayat yang menyebutkan para sahabat mengirim Al-Fatihah kepada Nabi SAW. Nabi SAW itu, setiap orang beramal soleh, beramal kebaikan, dari semua amalan yang diajarkan oleh beliau, beliau mendapatkan bagian dari pahala amal soleh mereka. Karena beliau menunjukkan pada kebaikan. Ya. Tanpa mengirim Al-Fatihah ila hadratin Nabi, tidak perlu. Sampai dengan sendirinya. Amalan yang kita lakukan. Seorang mengerjakan sholat. Siapa yang mengajarkan sholat pada kita? Rasulullah SAW. Siapa memerintahkan sholat pada kita? Allah dan Rasulnya. Dan semua amal kebaikan lainnya. Maka setiap amal-amal yang kita lakukan, pahalanya kita dapat insya Allah ta'ala. Demikian pula Rasulullah SAW dapat dari pahala itu. Karena beliau yang pertama kali menunjukkan kepada kebaikan. Ilmu yang bermanfaat yang beliau ajarkan pada manusia. Maka beliau mendapatkan ganjaran. Selama umat ini masih beramal, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan ibadah haji, beliau mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka lakukan. Karena beliau menunjukkannya. Maka dari itu, ya, tidak kita jumpai riwayat dari sahabat atau tabi'in atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi SAW. Maka cukuplah dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Setiap amal kebaikan kita lakukan sampai pada mereka. Seorang anak membaca Al-Quran, karena dia dididik oleh orang tuanya, dipelihara oleh orang tuanya. Kalaupun bukan orang tuanya yang mengajarkan dia Al-Quran, tapi yang memanggil guru untuk dia mengajarkan anaknya baca Al-Quran, atau mengeluarkan biaya agar anaknya bisa baca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala dari jerih payahnya. Ya. Maka inti yang terpenting adalah cukup mendoakan. Doakan pada untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka. Ya, masukkan mereka dalam surga Allah. Mempertemukan kita dan mereka di surga Allah. Doalah. Allah mengangkat derajat seorang tua di antara sebabnya adalah karena istighfar, karena doa permohonan ampun dari anaknya kepada Allah untuk orang tuanya. Maka terangkat derajatnya orang tua itu. Oleh karena itu, tidak ada amal yang lebih mulia dari seorang anak untuk orang tuanya melebihi doa. Oleh karena itu, itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kata-kata doa di sini ya perlu ditekankan, digarisbawahi. Ya, ini menunjukkan bahwa ibadah yang paling bermanfaat dari seorang anak untuk orang tuanya adalah doanya. Ya, doakan orang tua Anda, ya, setiap kesempatan yang ada, mungkin bangun malam sholat tahajud, ketika sujud, ketika sebelum salam, ya, bacalah doa untuk kedua orang tua Anda. Ini di antara bimbingan dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dalam berdoa atau mendoakan orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan dari pesan singkat. Telah datang pertanyaan dari Ibu Novi di Makassar yang bertanya, Bismillah, Ustaz, apakah termasuk memperoleh hidayah dari Allah bila ana merasa takut dengan semua dosa-dosa ana yang telah lalu dan sekarang ana lebih berusaha untuk menjalankan ibadah, dengan baik. Tetapi dalam sholat ana masih susah untuk khusyuk. Barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Baik, pertanyaan beliau ya tentang ketika beliau merasa takut terhadap dosa-dosanya, apakah ini bagian dari hidayah Allah? Tentu ini adalah bagian dari hidayah Allah SWT. Ketika seorang merasa takut akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, ini sudah pertanda baik bagi orang itu. Sebagian ulama mengatakan, apabila Anda ingin mengetahui bahwa hati Anda ini masih baik, ya, hatinya masih sehat, coba periksa hati ini. Apakah masih ada rasa takut pada Allah dalam hati ini atau tidak? Kalau masih ada rasa takut pada Allah Ta'ala, berarti hati itu baik. Tetapi tatkala tidak ada lagi rasa takut dalam diri seorang pada Allah Azza wa Jalla, maka ini berarti hati ada keadaan sakit yang parah, atau bisa jadi telah mati, namun dia tidak menyadarinya. Jadi ketika seorang merasa kekhawatiran ada dalam dirinya, dia mengingat masa-masa lalunya ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, kemudian dia ingin bertobat dan dia bertobat, ini adalah satu pertanda yang baik. Teruskanlah. Tetapi jangan sampai, ini poin yang perlu diingat, jangan sampai rasa takut itu membuat seorang putus asa dari rahmat Allah. Ini berbahaya. Hendaklah rasa takut itu mendorong seseorang kepada amal kebaikan. Ini berarti takut yang positif, baik. Ya. Tetapi kalau rasa takut itu menjadikan seorang putus asa, ah, apakah aku diampuni oleh Allah atau tidak, masa dosaku yang sekian lama, sekian banyak, diampuni oleh Allah, dan seterusnya, ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Supaya seorang hamba itu putus asa dari rahmat Allah. Dan ini tidak dibenarkan. Tidak boleh seorang putus asa dari rahmat Allah. Ya. La ya'asu min ruhillah illa al-qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Ya, jadi rasa takut ini tidak boleh menyebabkan seorang putus asa dari rahmat Allah. Yang benar adalah rasa takut yang mendorong kepada peningkatan amal kebaikan, peningkatan ibadah, bertobat dari, berhenti dari dosa, itu adalah yang baik. Maka apa yang Anda yang dilakukan oleh penanya, yaitu dengan dia bertobat, kemudian dia kembali pada Allah, meningkatkan amal ibadah, ya, tetap muncul rasa takut itu ada, ini baik-baik saja. Jadi adalah sesuatu yang baik. Ya, kemudian meningkatkan ibadah adalah sesuatu yang baik. Kemudian masalah khusyuk. Ada pertanyaan ditanyakan juga tentang khusyuk dalam sholat. Maka kita ini alhamdulillah, ya, Allah tidak menjadikan khusyuk itu sebagai syarat sahnya sholat. Seandainya dijadikan syarat sahnya sholat, maka tidak ada orang yang sah sholatnya. Karena kebanyakan manusia, sholatnya, ya, kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak masuk dalam ingatannya. Ya, dan ini tidak membatalkan sholat seseorang. Kalau Anda bertanya tentang sulit dalam khusyuk, ini satu hal yang dirasakan oleh setiap orang. Tapi seorang berupaya bagaimana untuk dia khusyuk dalam sholatnya, makanya sebagian ulama menulis tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Supaya orang konsentrasi dalam sholat. Ya, di antaranya adalah dia mempersiapkan diri ketika sebelum sholat. Ya. Jangan setelah mendengar iqamah baru mulai cepat-cepatan, wudu, lari ke masjid. Ini akan mengurangi kekhusyuan. Tapi siapkanlah diri kita, sekian menit sebelum sholat kita persiapkan diri kita. Ini akan jauh lebih khusyuk. Karena sudah persiapan. Kemudian juga diantaranya adalah membuang kotoran atau air seni. Kalau Anda merasa buang kotoran, air kencing, lakukanlah sebelum sholat. Supaya ketika sholat tidak terganggu oleh perasaan itu. Yang akan membuang kentut, angin, buanglah. Ya, jangan menahan. Kemudian juga, semua hal yang akan mengganggu kehusuan kita, kita upayakan untuk menghilangkannya. Contohnya, seorang datang ke masjid, dia membawa mobil, mobilnya mewah, ya, atau membawa alat yang mahal, handphone dan yang lainnya. Hendaklah diamankan. Sebelum sholat itu mobilnya dikunci. Ya, sehingga dia itu tidak terganggu dalam sholatnya. Nah, kalau ada orang datang bawa barang yang mahal, kemudian dia lupa kunci mengunci mobilnya, ketika Allahu Akbar ingat, wah mobil aku belum kuncinya. Di situ ada handphone, ada ini, ada itu. Yang akan mengganggu. Makanya semua sebab yang akan mengganggu seorang dalam sholatnya, ini diupayakan untuk dihilangkannya. Ya. Mempunyai sepatu yang mahal datang ke masjid, ya taruh di tempat yang aman atau titipkan di tempat penitipan supaya tidak terganggu dalam sholatnya. Ini diantara kiat untuk menjaga khusyuan dalam sholat. Kemudian juga diantara kiat sholat dalam khusyuk dalam sholat, yaitu seorang hendaklah dia sholat itu dan ada sutra di depannya. Supaya dia konsentrasi. Tidak memandang sana kemari. Pantai lihat ke atas. Ini juga akan merusak kehusyuan. Lihatlah di tempat sujud. Salah satu hikmah kita dianjurkan untuk melihat tempat sujud ketika sholat. Untuk konsentrasi. Kemudian ketika dia memulai sholat. Dia merasakan dalam dirinya. Menghadirkan perasaan dalam dirinya. Bahwa dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha besar. Makanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bahkan kita hadapin yang maha terbesar. Maha besar. Maka semua urusan dunia itu kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika seorang menghadirkan dalam dirinya, bahwa dia dalam keadaan menghadap Allah zat yang maha besar, maka semua urusan dunia itu menjadi kecil. Dan banyak hal-hal yang dengannya seorang bisa khusyuk dalam sholat telah dicatat atau ditulis oleh sebagian ulama, yaitu kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Ya. Termasuk suara handphone yang dimatikan atau di silent sebelum sholat. Nanti kalau pas lagi sholat sekarang, subhanallah, kita mendengar di masjid-masjid, musik-musik ya, dari HP-HP itu, ini sangat mengganggu. Ya. Dan ini bagian dari maksiat. Mengganggu orang lain. Yang dalam sholatnya, dalam kehusyuannya. Maka semua sarana yang akan mengganggu kita dalam kehusyuan, harus kita singkirkan. Ya. Dan demikian, maka seorang akan, insyaAllah, ya, dia akan maksimal dalam sholatnya. Maksimal dalam khusyuknya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan juga pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Karena terbatas waktu, kita akan menutup. Dan silakan bagi Ustaz untuk menyampaikan istifadah atau sebagai ikhtitam perjumpaan kajian di pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penghujung dari kajian ini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, terutama untuk diri kami dan untuk semuanya yang mendengar dan mengambil faedah atau pelajaran dari kajian di pagi hari ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika kita dalam kehidupan ini, ya, menghadapi banyak masalah, banyak problem, banyak hal yang kita hadapi, maka hendaklah kita selalu beriktisam kepada Allah Azza wa Jalla. Yakni berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan taat kepadanya. Dengan memohon kepadanya. Ya. Mohon perlindungan dari berbagai keburukan. Mohon perlindungan dari berbagai hal yang jelek. Dan minta kebaikan pada Allah Ta'ala. Kemudian kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menjanjikan dalam Al-Quranul Karim. Ya. فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. Sungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Dan seorang tidak akan mengetahui dan tidak akan memahami makna kemudahan kecuali setelah dia melewati suatu kesulitan. Makanya terkadang Allah menguji hambanya dengan satu kesulitan untuk dia merasakan betapa nikmatnya kemudahan ketika Allah memberikan kemudahan padanya. Dan untuk dia mensyukuri pada Allah Ta'ala nikmat yang Allah berikan. Ketika dia diberikan kemudahan, kemudian diuji dengan kesulitan, maka dia mengingat bahwa kemudahan jauh lebih banyak yang Allah berikan padaku daripada kesulitan. Terkadang demikian. Allah menguji hambanya untuk mengembalikan hamba itu kepada Allah. Agar dia mengingat Allah. Agar dia kembali kepada Allah, agar dia memperbanyak zikir kepada Allah, agar dia banyak berdoa kepada Allah. Itu hikmah-hikmahnya besar. Maka hadapi kehidupan ini dengan tenang. Kita adalah orang-orang yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ibarat seorang yang kehilangan atau anak ayam kehilangan induknya. Tidak. Orang mukmin memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah pada Allah. Mintalah pada Allah. Bergantunglah pada Allah. Ya. Ini akan membuat seorang tenang dalam hidupnya. Kesulitan menjadi mudah karena dia yakin pada Allah Ta'ala. Dan dia tahu bahwa hidupnya konsekuensi hidup adalah ujian. Dan demikian insya Allah, apa yang kita hadapi akan lebih ringan bebannya. Karena kita yakin pada Allah. Kita yakin bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Ini mungkin wasiat saya, yakni nasihat, wallahu a'lam. Semoga Allah juga menganugerahkan kepada kita semuanya, yaitu keyakinan pada Allah Azza wa Jalla, perlindungan Allah kepada kita, dan semoga kita istiqamah di atas jalan yang benar, sampai akhir kehidupan kita. Aqul qawli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.